bagaimana hukumnya apabila kita mendapatkan hadiah umrah dari bank syariah, karena kita adalah nasabah bank tersebut. Hadiah umrah atau hadiah haji haram apabila mendapatkan dari bank syariah, apabila berstatus sebagai nasabah. Dan ini masuk dalam keumuman kaidah yang disepakati oleh para ulama dalam permasalahan riba. Kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba. Setiap pinjam meminjam yang menghasilkan manfaat, maka itulah riba. Dan di sini dia mendapatkan faedah. Apakah itu berbentuk bunga, atau disebut faedah, atau untuk acara umrah, ataukah haji, karena dia berstatus sebagai nasabah, maka tidak diperbolehkan. Terlebih itu umrah, haji, amalan ibadah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima dari amalan seorang hamba kecuali yang baik. Dari harta seorang hamba kecuali yang baik. Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Maka tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.